Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil kareem, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khayral hadithi kitabullah wa khayral huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Naam. Ikhwati rahimahkumullah jami'an. Baina aidina. Di depan kita insyaAllah ada satu kitab. Kitab yang azim, yang agung. Tentunya setelah daripada kitab yaitu Al-Quran, yaitu kitab yang membicarakan tentang asma wa sifat yang ditulis oleh seorang ulama besar di zamannya, itu Ibnul Qudama rahimahullah. Telah berlalu pada kita bahwasanya mulianya ilmu itu tergantung daripada maudu pembahasan ilmu itu sendiri. Itu dikatakan oleh para ulama. Ilmu itu terbagi dalam beberapa bagian, seperti ada ilmu tauhid yang membicarakan tentang keesaan Allah, membicarakan tentang haramnya asyirik. Di sana pula ilmu hadis, ilmu yang bicara tentang hadis Rasulullah, ilmu tafsir. Dan ilmu yang membicarakan tentang af'al, perbuatan-perbuatan Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, itulah ilmu yang asraf, yang paling mulia. Seorang hamba tidak kekal di dalam api neraka karena sebab dia bertauhid. Itu sudah satu syarat. Maka seorang ketika mempelajari asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia telah mempelajari ilmu yang asraf, yang paling mulia. Kemudian kita mengingat atau kita ingat kepada firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak akan suatu pada hari yang tidak akan bermanfaat harta maupun anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, salim minas syirk, as-salim minal bid'ah, as-salim minal khurafat, as-salim minal kufr, selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, selamat daripada khurafat, suatu perkara-perkara yang takhayul, juga perkara-perkara yang mengandung kekufuran, selamat semuanya. Nah, dengan mengingat ayat ini, maka seorang hamba itu bekalnya adalah apa? Dia bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam pembahasan kitab ini, insyaAllah bi'itillah, kita akan mengenal kaedah-kaedah di dalam menerima khabar, berita-berita dari ayat Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW yang sahih tentang nama-nama dan sifat Allah dan bagaimana kita memahaminya. Kelompok-kelompok yang terjatuh dalam permasalahan ini banyak, Karena mereka tidak menggunakan kaidah-kaidah yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu telah kita ketahui. Hanya yang menjadi pembahasan kita secara khulasah kesimpulan sebelum kita masuk ke dalam kitab ini, terjadi dua golongan kelompok secara umum di dalam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan asma wa sifat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan asma wa sifat. Kelompok yang pertama yaitu kelompok as-salaf, madhab salaf. Dan ini kelompok yang selamat, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya dari kalangan ulama. Kelompok as-salaf, yaitu para sahabat, mereka memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan asma wa sifat atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang berhubungan asma wa sifat, mereka memberlakukan, memaknain ayat dan hadis tadi secara dohirnya. Tidak mentakwilkan kepada makna-makna yang lain. Datang ayat tentang yadullah, mereka memaknai yad dalam bahasa Arab sebagaimana makna bahasa Arab yaitu tangan. Tidak mereka simpangkan makna menjadi akuwah, kekuatan atau rahmat dan seterusnya, tidak ada. Ini as-salaf dan itu dipahami oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka rahimahumullah. Kemudian kelompok yang kedua itu kelompok al-khalaf, kelompok yang datang setelah mereka, yang mereka menamakan diri orang-orang yang belakangan. Mereka mengatakan dengan semboyan mereka, dan ini semboyan yang membuat telbis pengkaburan terhadap pemahaman, yaitu mereka mengatakan madhabus salaf aslam, madhabus salaf aslam, wa madhabul khalaf a'lam wa ahkam. Sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Asy-Syafarini rahimahullah, ucapan mereka ini diisyaratkan oleh Al-Imam As-Safarini tentang ucapan mereka ini. Mereka mengatakan bahwa madhab salaf itu lebih selamat, kata mereka, aslam. Sedangkan madhabnya orang-orang yang datang setelahnya, al-khalaf, itu a'lam, itu lebih mengetahui, wa ahkam, dan lebih jelas. Yang mereka maksudkan adalah apa? Mereka akan menafsirkan, mentakwilkan ayat-ayat yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat Allah itu dengan lugah-lugah yang mereka miliki, yang mereka lebih a'lam, katanya. Mereka lebih tahu dan lebih jelas penjelasannya. Akhirnya mereka terjatuh di dalam sekian banyak apa? Ta'wilat-ta'wilat yang menyimpang dari makna sebenarnya. Berarti inti kaidah yang kita pegang, bahwa kita memberlakukan makna-makna yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat Allah itu sebagaimana makna yang ada dalam bahasa Arab. Nah, antum akan dapatkan dalam hadis bahwa neraka Jahannam itu akan meminta kepada Allah dengan ucapannya kurang lebih hal min mazid, hal min mazid. Apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan orang yang masuk ke dalam neraka? Maka Allah Subhanahu wa taala menaruh telapak kakinya di mulut Jahannam. Kemudian dikatakan oleh neraka Jahannam, cukup. Mendengar berita tentang telapak kaki Allah, apa yang kita perlakukan padanya? Maka kita melakukan makna telapak kaki Allah sebagaimana bahasa Arab, telapak kaki Allah. Tidak diartikan dengan makna-makna yang lainnya. Karena secara makna kita maknakan dengan bahasa Arab, kaifiatnya yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terbalik. Karena ada kelompok al-mufawwidun. Kelompok al-mufawwidun yang mereka menyerahkan makna itu kepada Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menyerahkan kepada Allah itu kaifiatnya, bagaimananya. Sedangkan maknanya itu diartikan sebagaimana bahasa Arab. Allah memiliki tangan. Naam, yadullah, tangan Allah. Bagaimana tangannya Allah? Kaifiat yang seperti ini, bagaimana-bagaimananya ini diserahkan kepada Allah yang maha mengetahuinya. Selama tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis.